السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudaraku yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan pagi hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan kita meminta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan saudaraku yang Allah muliakan, semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita di Ramadan dan memberikan kita start yang baik di Ramadan sehingga kita bisa mempertahankannya di setiap hari yang kita lewati, dan di akhir nanti semoga kita mendapatkan piala takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah kepada saudara-saudara kita yang wafat, yang meninggal dunia di kondisi pandemi seperti ini atau di kondisi sebelumnya. Dan semoga Allah SWT menjaga keistiqomahan kita melewati hari-hari yang secara duniawi tidak mudah ini. Namun apabila kita melihat dari sisi akhirat, maka ada banyak karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita dipertemukan dengan Riyadhus Salihin, karya besar Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad, atau yang biasa dikenal sekali lagi dengan nama Al-Imam An-Nawawi. Karya yang sangat fenomenal, karya yang merubah wajah dunia menjadi lebih beriman, berakidah, bermartabat, berakhlak dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pada kesempatan kali ini masuk ke hadis yang ke-6 yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada Al-Imam An-Nawawi dan memberikan segala karunianya dan mengampuni segala khilaf beliau. Dan doa pun kita mintakan kepada Allah untuk orang tua beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan seluruh umat Islam dimanapun dia berada. Hadis yang ke-6, qala al-imamu an-nawawi rahimahullahu ta'ala wa'an abi ishaq sa'ad bin abi waqas malik bin uhaib bin abdi manaf bin zuhrah bin kilab bin murrah bin ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi al-Zuhari. Dari Abu Ishaq, lagi-lagi Abu Ishaq adalah kunyah, dan kita sudah jelaskan tentang kunyah ini. Nama siapa Abu Ishaq? Nama beliau Sa'ad bin Abi Waqqas atau Sa'ad bin Malik. Abi Waqqas adalah kunyahnya ayah beliau, jadi nama beliau Sa'ad bin Malik atau yang biasa dikenal dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf, dan seterusnya. Salah satu ahadil asyra al-masyhud lahum bil jannah. Beliau ini satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Artinya 10 sahabat terbaik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada lebih dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi yang terbaik dari seluruh para sahabat, 10 orang yang disebutkan langsung oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau salah satunya. Beliau salah satunya. Jadi yang kita akan simak ini adalah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan dan diriwayatkan dari sahabat, menjadi sahabat yang merupakan satu dari 10 sahabat terbaik yang dimiliki oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Qal Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada'." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjengukku pada saat hari-hari haji wada. Hari-hari haji wada. Jadi kejadiannya di kota Mekah. Ketika haji wada, Sa'ad sakit di kota Mekah. Lalu dijenguk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min waja'in ishtadda bi. Waktu itu sakitku cukup parah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqultu ya Rasulullah. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk aku, maka aku berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni qad balagha bi min waj'in ma tara. Inni qad balagha bi min waj'in min al-waj'i ma tara." Aku sedang mengidap penyakit yang parah sebagaimana engkau lihat sendiri. "Wa ana dhu malin." Dan aku orang yang punya uang banyak, punya harta yang banyak. "Wala yarithuni illa ibnatun li." Dan aku enggak punya ahli waris kecuali satu anak perempuanku saja. Satu anak perempuanku saja. Hadirin yang Allah muliakan, afa atasaddaq bi thuluthi mali? Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Qala Nabi SAW, la. Kata Nabi, enggak boleh. Kebanyakan. Qultu fasyatru ya Rasulullah. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas melanjutkan pertanyaannya. Kalau setengah, boleh enggak ya Rasulullah? Faqala la. Lalu Nabi SAW menjawab, la, tidak boleh. Kebanyakan. Qultu thumma qal ats-tsulutsu ya Rasulullah. Bagaimana kalau sepertiga ya Rasulullah? Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu Nabi SAW mengatakan, ats-tsulutsu wats-tsulutsu katsir. Oke, sepertiga boleh. Tapi sepertiga udah banyak banget loh, gitu loh. Sepertiga udah maksimal, udah banyak banget. Innaka. Lalu Nabi melanjutkan alasannya. Innaka intadhara warathataka agniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Wahai Sa'ad, engkau meninggalkan harta waris untuk ahli warismu sehingga mereka hidup bercukup, berkecukupan. Itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi mereka enggak punya uang sehingga mereka berharap bergantung sama manusia secara finansial atau secara ekonomi, gitu loh. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Dan engkau menginfakkan nafkahmu dengan niat mengharapkan wajah Allah, kecuali atau tidaklah engkau menginfakkan nafkahmu dengan mengharapkan wajah Allah, kecuali engkau akan dapat pahala dari nafkah tersebut. Hatta ma taj'alu fi fimra'atik, sampai suapan makanan yang engkau berikan ke mulut istrimu. Lalu selanjutnya, ketika Sa'ad sudah mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Nabi SAW, Sa'ad bertanya lagi, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, wa ya Rasulullah, apakah aku akan ditinggal oleh seluruh para sahabatku? Lalu aku akan wafat di sini. Ini kan lagi di kota Mekah. Jadi Rasulullah, apakah aku akan sakit parah? Lalu pada saat semuanya pulang ke Madinah, mereka kan ke Mekah haji, pulang ke Madinah, aku ditinggal, lalu aku meninggal di sini. Aku ditinggal para sahabat-sahabatku. Lalu Nabi SAW mengatakan, innaka lan takhallaf fata'mal amalan tabtagi bihi wajah Allah ila zadatta bihi darajatan wa rif'ah. Wahai Sa'ad, sesungguhnya engkau tidaklah engkau ditinggal lalu engkau mengerjakan amal soleh yang kau niatkan mencari wajah Allah, kecuali itu menambah derajat dan ketinggianmu. Jadi kata Nabi, kalau kau ditinggal, udah kamu beramal soleh aja di sini, ikhlas karena Allah, itu pahala tuh, derajatmu naik. Dan insya Allah, wala'allaka antukhallaf. Dan insya Allah engkau gak akan ditinggal di sini. Artinya engkau akan sembuh. Engkau akan sembuh. Hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Sampai akan ada kaum-kaum yang mendapatkan manfaat dari kehidupanmu, dan ada juga orang-orang yang tersakiti olehmu. Nanti kita jelaskan apa maksudnya. Lalu Nabi SAW berkata, Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim. Ya Allah, langgengkan hijrah sahabat-sahabatku. Wa la taruddahum ala aqabihim. Dan jangan sampai mereka kembali lagi ke kondisi sebelum mereka hijrah. Lakinnal ba'isu Sa'ad bin Khawlah. Tapi yang sayang itu Sa'ad bin Khawlah. Nabi SAW menyayangkan beliau karena beliau wafat di kota Mekah. Hadis ini Bukhari dan Muslim. Hadirin yang Allah muliakan, hadis yang cukup panjang, tapi semoga kita bisa membahas dengan segala keterbatasan kita pada pagi hari ini. Kita ambil poin-poin inti dari hadis ini. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana biasa, menu pertama kita kalau belajar hadis riwayat Muslim apa? Sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Siapa beliau? Beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Uhayb, atau yang biasa dikenal dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas, sebagaimana kita ketahui, adalah salah satu sahabat besar. Dan nasabnya itu bertemu dengan Nabi SAW di Kilab bin Murrah. Jadi kan Ka'ab bin Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Di Kilab ini ketemu dengan Nabi SAW, nasabnya. Dan kita tahu Quraisy ini itu keluarga besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang Nabi SAW itu, kan kita sering dengar berhadapan dengan orang kafir Quraisy, orang musyrik Quraisy. Yang namanya Quraisy itu berarti itu seluruh keluarga besar. Jadi sebuah hal yang normal ketika kita hijrah lalu ditentang oleh keluarga besar kita sendiri. Itu nggak usah panik gitu loh, karena memang mayoritas sunnatullahnya tuh begitu. Dan yang pertama kali mengalami itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Hadirin yang Allah muliakan, dan beliau adalah salah satu sahabat yang pertama kali masuk Islam, di antara sahabat yang pertama kali masuk Islam. Jadi di antara sahabat yang pertama kali masuk Islam. Bahkan Sa'id bin Musayyib pernah mengatakan bahwa saya dengar langsung Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah mengatakan, "Ma aslama ahadun illa fil yawmil ladzi aslamtu fi." Tidaklah seseorang dari sahabat Nabi masuk Islam kecuali di hari di mana aku masuk Islam di sana. Jadi maksud beliau, aku ini pertama-tama loh, gitu loh. Aku ini pertama-tama. Hadirin yang Allah muliakan, dan beliau masuk Islam sebelum disyariatkannya sholat. Dan kita tahu disyariatkannya sholat itu di awal-awal, bukan sholat lima waktu ya, sholat lima waktu pas Isra Mi'raj, tapi sholat di awal-awal. Sholat sesuai dengan syariatnya Nabi Ibrahim, itu di awal-awal. Dan usia beliau waktu beliau masuk Islam itu 17 tahun. Si muda ya, 17 tahun masuk Islam. Keren ya beliau ya. Jadi dari usia muda pun 17 tahun udah punya prinsip, udah pola pikirnya mencari kebenaran, bukan mencari kesenangan. Hari ini banyak orang usia belasan tahun SMA, udah deh jangan bicara agama, kita ini seneng-seneng dulu gitu loh. Sayang, kapan lagi gitu loh. Ini masa-masa paling indah. 17 tahun SMA berarti kurang lebih. 17 tahun beliau sudah berpikir tentang kebenaran. Dan mengambil resiko. Karena pertama-tama kali masuk Islam, sebagaimana kita tahu, itu resikonya harta. Resikonya nyawa. Resikonya dikucilkan. Dan benar. Beliau mendapatkan penentangan dari ibunya sendiri. Penentangan dari ibunya sendiri. Tapi beliau jalan terus. Tapi tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi yang mendapatkan, yang salah satu yang paling getol nentang beliau, ibunya. Jadi beliau jalan terus. Dan di waktu yang sama tetap berbakti kepada kedua orang tua. Nggak kurang ajar sama ibu. Tapi prinsip adalah prinsip. Prinsip adalah prinsip. Dan beliau salah satu sahabat yang cukup banyak meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kurang lebih ada 271 hadis. 271 hadis. Dan sekali lagi tidak berhenti sampai di sana. Beliau adalah satu dari 10 sahabat terbaik yang biasa dikenal dengan Asyrah Mubasyarina bil Jannah atau Al-Asyrah Mubasyarun bil Jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga dalam sekali penyebutan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya beliau, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan beliau pun salah satu dari dewan syuranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Dewan syura itu wakil rakyatnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Dan beliau berhijrah sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan sekilas info, beliau orang kaya. Sebagaimana tadi kita bahas hadisnya, beliau sendiri, wa ana dzumal, aku ini orang kaya, aku ini orang kaya. Tapi menariknya, walaupun sosok ini kaya, dan memang 10 sahabat yang dia masuk surga itu banyak yang kaya, Abu Bakar, Uthman, Umar, lalu Abdurrahman bin Auf, Sa'ad pun kaya. Tapi ini menarik, kata beliau, inilah awalul Arab rama bisahmin fisabilillah. Aku ini orang Arab pertama yang melepaskan anak panahnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melepaskan anak panahnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, orang kaya. Tapi maju ke lapangan, turun. Nggak hanya duduk manis aja, turun. Dan beliau ikut perang Badar. Dan seluruh perjuangan dan peperangan bersama Nabi SAW. Semuanya ikut. Sebagaimana jelas para ulama, semuanya ikut. Semua perjuangan Nabi, beliau ada di sana. Dan beliau di awal-awal tadi, saya pertama kali, orang Arab pertama kali yang melepaskan anak panah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para sahabat itu, khususnya Sa'ad bin Abi Waqqas, itu berjuang dengan harta dan dengan tenaga, dengan fisik. Bukan anak uang aja yang antum yang maju-maju. Maju, maju, maju. Enggak. Dua-duanya. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya jadi satu dari 10. Ini sahabat terbaik, ya, ini gak main-main. Ini salah satu sahabat terbaik. Bahkan ada hal yang menarik. Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis Bukhari Muslim, ini hadisnya Bukhari Muslim, itu menceritakan suatu malam Nabi enggak bisa tidur. Suatu malam Nabi enggak bisa tidur. Lalu beliau mengatakan kepada Aisyah, "Laita rajulan salihan min ashabi yahrusuni laila." Andai saja ada salah satu sahabatku yang soleh itu menjaga aku di malam ini. Menjaga aku di malam ini. Mengawal aku di malam ini. Qalat wa sami'na sawta as-silah. Enggak berapa lama, kita dengar, kata Aisyah, kita dengar suara senjata. Suara pedang mungkin. Dari luar rumah. Lalu Nabi SAW bertanya, "Man hadha?" Siapa di luar? Ternyata menjawab Sa'ad bin Abi Waqqas. "Ya Rasulullah, jitu ahrisuka." "Ya Rasulullah, aku datang untuk menjagamu malam ini." Itu kata Aisyah. Nabi SAW tidur sampai nyenyak sekali. Dalam riwayat Muslim, Nabi bertanya, "Ma ja'a bik? Kenapa engkau datang wahai Sa'ad bin Abi Waqqas?" Beliau kata, "Waqa'a fi nafsi khaufun 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dalam hatiku ada rasa khawatir tentang keselamatanmu wahai Rasulullah. Maka aku datang untuk menjagamu. Lalu didoain sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidur. Subhanallah. Lihat inisiatif. Ini orang kaya. Orang kaya jadi satpam. Orang kaya jaga malam. Orang kaya jadi bodyguard. Orang kaya ronda. Dan gak diminta, inisiatif. Dan intuisi itu penting. Kepekaan itu penting, gitu loh. Jangan nunggu disuruh dulu. Nih, gimana nih? Perlu gak maju? Nah, ini nggak ada WA kan waktu itu. Nabi nggak bilang, tolong dong yang lagi luang waktunya gitu loh, datang ke sini. Enggak kan, nggak ada apapun. Nabi cuma bilang, aku tuh pengen ada yang jaga deh. Tiba-tiba ada Sa'ad bin Abi Waqqas, subhanallah, radhiyallahu taala anhu. Dan hadirin Allah muliakan, ini menarik sekali. Sekali lagi, beliau orang kaya, tapi beliau turun langsung. Beliau tawadu sekali. Nggak bawa-bawa. Nggak kirim. Orang kaya kan banyak anak buah. Kirim, punya staff, udah. Tolong jaga ya. Enggak, turun langsung. Turun langsung. Kenapa Rasulullah SAW? Jadi inisiatif, jangan nunggu disuruh. Harus inisiatif tuh ada. Kepekaan itu ada, kepekaan itu penting. Ini yang perlu kita, karena saya tahu ini Rasul saya, ini Nabi saya, ini guru saya, ini sosok yang memberikan saya hidayah, irsyad, membimbing saya, kasih ilmu kepada saya. Langsung. Dan lihat kalau apa sahabat dengan Nabi, murid dengan gurunya sampai seperti itu ya. Jadi kuat ikatan batinnya. Radhiyallahu taala anhu wa anhum, seluruh para sahabat. Hadirin yang Allah muliakan, singkat cerita, terlalu panjang kita bicara Sa'ad bin Abi Waqqas dan sangat amat menarik. Beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu wa radhiyallahu taala adalah sahabat yang atau sahabat dari 10 sahabat yang di zaman Rasulullah itu yang paling terakhir meninggal dunia di Madinah, dan beliau juga muhajirin yang paling terakhir meninggal dunia di Madinah. Dan terjadi khilaf para ulama di tahun berapa beliau wafat. Ada yang bilang tahun 51, tahun 54, ada yang bilang tahun 56, ada yang bilang tahun 57, ada yang bilang tahun 58, bahkan yang terkenal di tahun 55. Dan saat beliau meninggal beliau di usia 73 atau 82 atau 83. Ya. 83, 82, 83. Ya. Hadirin yang Allah muliakan, itulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Cukup panjang sama beliau, tapi beliau sangat menarik. Kita maju ke faedah dari hadis ini. Hadirin yang Allah muliakan, pelajaran yang pertama setelah profil beliau, hadis ini menunjukkan bahwa disunahkan menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Lihat bagaimana Nabi SAW menjenguk orang sakit dan perhatian terhadap sahabatnya yang sakit. Padahal pada saat itu kondisi sibuk di Haji Wada. Haji Wada adalah momentum terbesar dan terakhir Nabi SAW berkumpul dengan para sahabatnya. Karena beliau wafat tidak sampai 100 hari dari kepulangan dari Haji Wada. Jadi momen ini momen yang mahal sekali. Tapi begitu sahabatnya sakit, beliau menjenguk sahabat beliau tersebut, dan ini juga menunjukkan keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas dijenguk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Jadi penting, coba luangkan waktu. Walaupun jamaah yang Allah muliakan, ketika ditanya apa sih hukum menjenguk orang sakit, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menukilkan ijma' bahwa menjenguk orang sakit itu tidak wajib ain. Menukilkan ijma' bahwa menjenguk orang sakit tidak wajib ain sebagaimana dalam Al-Majmu' Syarah wa Hadzab. Jadi hadirin yang Allah muliakan, walaupun tidak wajib ain sebagaimana kata Imam Nawawi, tapi kalau kita punya waktu atau di tengah-tengah kesibukan kita, cobalah kita usahakan jenguk yang bisa kita jenguk. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Kalau enggak mampu, apalagi misalnya hari-hari ini kita enggak banyak, mungkin kita banyak dengar saudara kita segala macam ada yang sakit di rumah sakit dan seterusnya, tapi kondisi enggak kondusif gitu loh. Maka mungkin by phone atau di telepon dan lain sebagainya. Karena sekali lagi bukan wajib, tetapi hal ini cukup penting. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa bolehnya seseorang yang sedang sakit menceritakan tentang penyakitnya selama bukan dalam rangka mengeluhkan apa yang Allah takdirkan kepada dia, apalagi suudzon sama Allah, menjelek-jelekan Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bolehnya menceritakan dalam rangka mencari masukan, dalam rangka mencari arahan. Lihat Sa'ad bin Abi Waqqas bukan curhat dalam hadis ini, Tapi beliau ingin mencari fatwa. Beliau ingin mencari ilmu. Bagaimana dengan kasus beliau? Karena nanti kita akan tahu saat meminta izin untuk berinfak 2/3 harta. Dan beliau kasih data dulu biar diizinkan atau biar Nabi SAW jelas. Saya banyak uang, saya lagi sakit, dan saya cuma punya ahli waris satu orang. Nah, boleh nggak nih gitu loh. Jadi bukan curcol, bukan curhat, bukan ngeluh, bukan apa namanya, apalagi menjual penyakitnya biar orang kesian dan lain sebagainya. Enggak. Seorang muslim itu harus ta'affuf. Ta'affuf itu berusaha menjaga agar musibahnya tidak dia sampaikan keluar, kecuali ada maslahat. Kecuali, dan kalau ada maslahat kan secara umum nggak diumbar, paling satu orang bicara. Kalau kita penting, atau misalnya kita lihat ada saudara kita sakit parah dan down sekali, dan kita juga sakit parah, tapi dia nggak tahu kita sakit parah, mungkin kita bilang, antum nggak sendiri gitu. Saya juga pernah punya penyakit kayak gitu, atau saya juga sedang sakit itu. Ayo dong kita semangat dan seterusnya. Intinya para ulama bolehkan selama bukan untuk tasakhut dan lain sebagainya. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi ini bukan curhat. Jadi kalau ditanya dokter, datang dokter lagi sakit, mohon maaf pak, bisa dijelaskan keluhannya? Gak mau dok. Loh, kok gak mau pak? Ta'afuf. Jangan menceritakan sakit yang kita rasakan kepada makhluk. Loh bukan mas, ini dokter, cerita aja. Terus gimana mau kasih obat? Gimana mau dites? Kalau enggak, dokter, tatap wajah. Loh, ini dokter. Jadi ini yang perlu kita camkan jemaah sekalian. Kalau perlu cerita, jika ada maslahatnya. Ya, kita lanjutkan jemaah yang Allah muliakan. Wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun li. Dan hadisnya juga menunjukkan bolehnya menceritakan kemampuan finansial kita jika ada maslahat. Dan ini bukan pamer, apalagi sombong, ujub, enggak. Saat bin Abi Waqqas udah terbukti pertama kali masuk Islam tuh, orang yang pertama-tama kali masuk Islam tuh nggak ada kepentingan, karena taruhannya mati di awal-awal masuk Islam, bukan harta lagi, nyawa taruhannya. Dan Allah mengatakan tidak ada orang munafik pada saat itu. Orang munafik baru muncul di Madinah. Jadi jangan ada yang salah paham lalu mikir, oh ini pamer nih saat bin Abi Waqqas. Lo enggak. Saat Abi Waqqas itu menyebutkan kemampuan finansialnya, menyebutkan hartanya karena ada tujuan syar'i, karena ada maslahat. Kenapa? Beliau mau bersedekah dan kondisi beliau lagi sakit parah dan tidak ada ahli waris kecuali satu orang. Jadi ini bukan pamer. Sekali lagi bukan pamer. Tapi menceritakan kondisi untuk mendapatkan hukum yang akurat. Gak apa-apa cerita. Pelajaran yang berikutnya, hadis ini memberikan keterangan kepada kita sekali lagi, bahwa ketika kita menanyakan masalah kita, hendaknya kita sampaikan kondisinya secara komprehensif. Lihat, saya lagi sakit parah, lalu saya punya uang banyak, lalu tidak ada yang mewarisi kecuali satu-satunya anak perempuan saya. Tiga poin, baru pertanyaan, boleh nggak saya bersedekah dengan 2/3 harta saya? Dan tiga poin ini semua data yang dibutuhkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu para ulama untuk menyimpulkan hukum. Jadi ini nggak ada pamer, karena ini tiga data yang dibutuhkan. Kondisinya lagi sakit parah, lalu yang kedua punya uang banyak, dan yang ketiga ahli waris. Jadi bukan pamer. Dan di sini menunjukkan bahwa hendaknya ketika kita menanyakan sesuatu, kita jelaskan masalahnya apa adanya, terbuka. Karena kaidah dalam ilmu usul fikih, al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu, dalam ilmu fatwa, menghukumi sesuatu itu setelah mengetahui masalahnya secara komprehensif, utuh. Secara komprehensif, bukan sepotong-sepotong, bukan setengah-setengah. Apalagi kalau masalahnya pertikaian dari di antara dua pihak. Ada masalah di antara dua pihak, itu kita harus dengar dari kedua-duanya. Nabi SAW bersabda kepada Ali, wahai Ali, janganlah Ali radhiyallahu ta'ala, wahai Ali, janganlah engkau memutuskan persengketaan kecuali engkau dengar dari kedua belah pihak. Harus komprehensif. Kita lanjutkan hadis tersebut. Afa atasaddaqu bi thuluthai mali? Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Jawabannya tidak. Qultu fashatru ya Rasulullah. Lagi-lagi jawabannya tidak. Fathuluthi ya Rasulullah. Sepertiga ya Rasul. Dan Nabi mengatakan athuluthu wa thuluthu kathir atau kabir. Sepertiga boleh, tapi sepertiga udah banyak banget. Hadis ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh memberikan harta kita lebih dari sepertiga jika kita merasa akan meninggal dunia. Kita sedang sakit dan sakit kita akan mengantarkan kita kepada kematian. Mengantarkan kita kepada kematian. Jadi sekali lagi, kita nggak boleh menginfakkan harta kita lebih dari sepertiga. Lebih dari sepertiga. Jika kita sedang sakit dengan penyakit yang secara medis membawa kita kepada kematian dalam waktu yang tidak lama. Maradun makhuf. Jadi sakit yang arahnya udah ke kematian. Misalnya dokter bilang 3 bulan lagi atau 2 bulan lagi. Atau secara zahir lagi sakit parah gitu. Dan ini arahnya tuh kayaknya ini tanda-tanda tuh ke arah wafat deh gitu loh. Parah banget, sakit parah misalnya. Kita enggak tahu pas zaman saat itu ada teknologi kedokteran yang bisa memvonis atau tidak. Tapi ada ciri-ciri dia sebagian ahli tibun nabawi itu ada ciri-ciri yang pakar atau tabib dulu itu tahu juga gitu loh. Tapi intinya para ulama mengatakan la yajuzu lil marid maradan makhufan an yu'tiya aktsara min thuluts. Tidak boleh orang yang sedang sakit dan mengarah kepada kematian atau divonis misalnya besok mau hukuman mati, dia gak sakit tapi dia mau dieksekusi minggu depan, bulan depan, untuk memberikan lebih dari sepertiga hartanya, baik dalam bentuk infak atau sedekah atau hadiah atau wasiat. Kecuali, kata para ulama, illa idza ajazahul warathah. Kecuali kalau ahli warisnya mengizinkan. Gak apa-apa. Saya relakan, itu hak saya. Buat tanya, kenapa demikian? Kenapa gak boleh? Karena ada hak ahli waris. Jadi hak itu sudah tampak gitu loh. Karena udah sebentar lagi mau meninggal. Nah, ketika yang punya hak itu menanggalkan haknya, merelakan haknya, berarti sah-sah aja. Sebagaimana antum punya hak dapat gaji, tapi antum nggak mau ambil gaji antum bulan ini, boleh nggak? Ya boleh, gitu loh. Nggak ada masalah. Itu keterangan para ulama. Jadi hukum asalnya nggak boleh kecuali jika ahli warisnya boleh mengizinkan dan rela dan ridho dan tidak ditekan. Jadi nggak boleh sedekah, nggak boleh untuk walaupun bangun masjid kata para ulama, hibah dan lain-lain. Ini hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Kita lanjutkan. Adapun kalau misalnya kondisi normal, boleh apa tidak? Kondisi normal. Para ulama bilang boleh. Para ulama mengatakan diperbolehkan kalau kondisi normal. Dan di antara dalilnya adalah Umar pernah menginfakkan setengah hartanya dalam kondisi normal. Abu Bakar As-Siddiq pernah menginfakkan semua hartanya dalam kondisi normal. Tapi para ulama mengatakan, jangan menginfakkan seluruh harta Anda kecuali ada hal yang membuat kita tidak menggantungkan finansial kita ke orang lain. Itu tadi, jangan sampai jadi benalu atau ngandelin orang. Dan sebagian orang mengatakan boleh, dengan catatan iman Anda tuh kayak Abu Bakar yang yakinnya minta ampun. Kalau enggak, jangan coba-coba. Itu keterangan para ulama kita. Tapi dalam konteks ini, kalau kondisinya seperti Sa'ad bin Abi Waqqas akan meninggal dunia atau sakit yang dirasa oleh pihak medis akan membawa kepada kematian, itu nggak boleh lebih dari sepertiga. Atau mau dihukum mati, dieksekusi bulan depan atau hari ini, dengan infak semuanya sepertiga maksimum. Pertanyaannya, kalau kita dalam kondisi seperti itu atau ada orang seperti itu, mana yang terbaik? Sepertiga kah? Atau hitungan yang lain? Sebagian para ulama itu mengatakan yang paling afdol juga tidak sepertiga. Makanya Abdullah bin Abbas itu lebih suka kalau kita dalam kondisinya saat itu seperempat. Law annan nasa ghaddu min ats-tsulutsi ila ar-rubu', kalau saja manusia lebih memilih seperempat daripada sepertiga. Adapun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an lebih memilih seperlima. Kata beliau, arda ma radiyallahu li nafsi. Aku ridho dengan apa yang Allah ridho untuk dirinya, seperlima. Agak pusing ya, intinya seperlima. Maksudnya apa? Ini berkaitan dengan seperlima itu berkaitan dengan hasil peperangan dalam surat Al-Anfal. Kan sebelum dibagi-bagikan itu seperlima buat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi intinya, poinnya adalah, gak usah ribet-ribet ke sana, poinnya adalah apabila kita dalam kondisi seperti itu atau ada orang tua pengen, aduh kayaknya aku udah mau wafat nih, pengen, sebagian para ulama bilang sepertiga boleh, tapi kalau bisa seperempat atau seperlima seperti Abu Bakar itu lebih afdal. Dan ini pilihan Abu Bakar loh. Abu Bakar itu Khulafa'ir Rasyidin. Jadi sangat direkomendit pilihan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, baru sisanya untuk buat ahli waris. Oke, kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya, saudaraku yang Allah muliakan. Ini menunjukkan bahwa, kata para ulama, kalau kita mau berinfak, mendonasikan harta kita atau memberikan, hendaknya kita tanya dulu kepada ahli ilmu. Jangan main infak-infak gitu aja. Lihat Sa'ad bin Abi Waqqas, tanya kepada Nabi. Dan terbuka. Tanya terbuka, tampil apa adanya. Saya punya segini, saya mau kasih 2/3. Saya mau kasih 2/3. Jadi tanya dulu. Jangan, kan niat saya baik. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas kurang baik apa niatnya. Dan jangan merasa udah ngerti. Sa'ad bin Abi Waqqas satu dari 10 sahabat terbaik. Tapi masih nanya kepada Nabi SAW. Gak inisiatif sendiri. Oh saya kan satu dari 10 yang terbaik. Saya kan dijamin sorga. Udah saya infakin-infakin aja. Loh enggak. Justru beliau memainkan kelasnya. Selalu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli jika kita enggak tahu. tanya. Karena bisa jadi, lihat, bisa jadi niat baik kita salah. Seperti saat bina wakaf, coba kalau boleh infakkan 2/3, salah, keliru. Atau ada pos yang kita tidak tahu, padahal pos alokasi itu jauh lebih besar pahalanya daripada yang kita pikirkan di benak kita. Kita berpikirkan kalau infak cuma kasih ke A, B, C misalnya. Kalau kita tanya kepada ahli ilmu, mereka bisa mengarahkan kita ke pos-pos alokasi yang selama ini nggak pernah kepikiran. Yang selama ini nggak pernah kita tahu. Yang selama ini kita belum tahu dalilnya. Padahal pos-pos apa namanya, pos-pos donasi tersebut atau pos-pos harta tersebut itu pahalanya luar biasa besar. Tapi karena kita nggak pernah bicara, kita nggak mau ngomong, kita merasa udah ngerti semua, akhirnya kita nggak pernah dapat pos-pos itu. Kita nggak pernah dapat titik-titik itu. Sampaikan. Dan lihat bagaimana para sahabat, ya Rasulullah, gimana 2/3, gimana nih kita? Gitu. Nanya langsung tembak, saya punya sekian, gimana nih? Boleh nggak saya? Itu tuh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tanya, jangan merasa tahu, oh yang penting ini. Emangnya kita udah baca berapa ayat, udah mempelajari berapa hadis? Tanya kepada ahlinya. Ini pelajaran besar. Saat bin Abi Waqqas tanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak beliau salah. Padahal dari satu sisi, kalau pakai kacamata orang awam, ya Allah keren banget, berani menginfakkan 2/3 harta. Tapi ternyata salah. Ingatlah selalu ucapan Abdullah bin Mas'ud, kam min muridinil khairi lan yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, dia enggak dapat. Karena salah ilmu. Karena enggak tahu ilmunya. Niatnya baik banget. Tapi keliru. Tapi keliru. Wong kalau kita bicara pandemi aja ya, wong pakai masker aja banyak kita yang keliru kok. Ini cuma pakai masker. Niatnya baik nggak pakai masker? Baik. Tapi keliru cara makanya. Dokter bicara cara pakai masker yang benar tuh begini-begini. Itu hal simpel. Hal simpel. Kata para dokter, ada yang gunakan disinfektan masih salah. Itu hal-hal sederhana. Apalagi masalah akhirat. Tanya. Pelajaran yang berikutnya. Lihat bagaimana spirit beribadah dan beramalnya para sahabat. Lihat saat bin Abi Waqqas. 2/3. Ya Rasul, 2/3. Ya Allah, banyak. Apalagi orang kaya. Orang kaya itu mainnya di bagian seperti ini. Bukan di angka yang lebih dalam ya. Bukan nggak maksudnya, maksud saya itu yang lebih terasa bagi orang kaya itu kalau main bagian, bukan main angka. Kalau main angka itu tadi bisa jadi dia infaknya 5M, tapi dibanding hartanya itu paling cuma 1,5%. Tapi kalau udah main bagian 2/3 harta saya, itu bisa ratusan M bagi orang-orang kaya. Maju kan Nabi 2/3, kata Nabi nggak boleh. Coba kalau kita di posisinya saat bin Abi Waqqas. Mungkin pas 2/3 Rasulullah. Enggak. Alhamdulillah. Ini yang saya cari nih. Emang cuma basa-basi aja. Yang penting personal branding. Saat bin Abi Waqqas ketika bilang, enggak boleh. Setengah ya Rasul. Setengah. Bagaimana dengan setengah? Bayangkan setengah. Kata Nabi SAW, enggak boleh. Sepertiga ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepertiga. Nabi ah boleh. Itu orang yang jujur cari kebaikan. Ketok pintu. Ditolak, maju lagi. Ditolak, maju lagi. Diturunin. Benar, itu menunjukkan kejujuran, pengen amal soleh. Gak dikasih, coba lagi. Gak dikasih, coba lagi. Saudaraku yang Allah muliakan, lihat semangat orang-orang kaya berinfak pada zaman itu. Mainnya bagian 2/3, setengah, sepertiga. Walaupun nggak ada masalah, pakai angka juga nggak masalah. Tapi semangat mereka, semangat mereka. Dan ditolak, maju lagi. Ditolak, maju lagi. Sampai diterima sama Nabi SAW. Sampai diterima oleh Nabi SAW. Karena jujur ingin menjadi bagian. Jujur ingin berinfak, bersedekah. Jujur ingin mendonasi hartanya. Dan ingin dapat jawaban yang clear secara ilmu. Kata Syuthaimin, konsultasi, konsultasi, konsultasi. Tanya dulu, tanya dulu, tanya dulu. Biar maksimal. Biar niat baik kita benar-benar luar biasa. Karena semua harus ada ilmunya. Semua harus ada ilmunya. Hadirin yang Allah muliakan. Lalu Nabi SAW menjelaskan alasannya. Dan insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang besok biiznillahi ta'ala, karena waktu sudah tidak cukup dan saya gak mau kejar setoran biar faedahnya maksimal, karena ada banyak faedah dari hadis ini. Hadis ini bagus banget saudaraku yang Allah muliakan. Insya Allah kita akan masuk ke bagian kedua dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas hari esok. Kita buka sedikit sesi tanya jawab sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Atika. Ahlan wa sahlan. Atika, baru beberapa bulan ini mengikuti kajian Ustaz dan mempelajari buku Riyadhus Shalihin. Ada bagian yang bagi saya itu menarik sekali dan ilmu baru, yaitu tentang sedekah yang disarankan Nabi, sepertiga penghasilan itu sudah terlalu banyak. Apakah tetap berlaku di saat pandemi seperti saat ini? Rasa-rasanya kita ingin membantu masyarakat terdampak semaksimal mungkin yang kita bisa. Mohon pencerahan dan nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih. Jawabannya berlaku. Ini kan hadis berlaku sampai hari kiamat buat Atika dan untuk kita semua. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya berlaku. Tapi dilihatnya parameternya bukan pandemi. Parameternya yang ngeluarin ini kondisinya normal atau sakit-sakit normal, sakit yang wajar atau sakit yang akan mengarahkan dia kepada kematian. Atau sakit yang parah banget gitu loh. Nah, saat kita bawa ke sini, sakitnya kata para ulama sakit yang serius banget. Dan ini sakitnya saat ini arahnya ke sana. Makanya saat bin Waqqas udah bicara tentang ahli waris kan. Saya sakitnya parah, engkau lihat sendiri. Aku orang yang banyak uang dan tidak ada yang mewariskan, tidak ada yang mewarisi kecuali anak perempuanku. Kalau udah bicara waris, sudah arahnya tuh ke sana. Adapun kondisi normal, sekali lagi, sebagaimana yang kita tahu bahwa Umar menginfakkan setengah hartanya. Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan semua hartanya. Tapi dengan catatan, jangan sampai kata para ulama setelah kita berinfak kita minta-minta sama orang. Enggak. Abu Bakar enggak minta-minta sama orang. Enggak ngarep sama orang. Dan tawakal imannya tuh kuat gitu loh. Jadi kalau ada orang yang bisa gitu, silakan saja, tapi siapa yang seperti Abu Bakar? Itu enggak mudah dan itu bukan klaim. Abu Bakar tuh spesial dari segi iman. Jangankan itu, Umar aja berhenti di setengah. Ini Umar bin Khattab berhenti di setengah. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi ini yang perlu kita camkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz mau bertanya, saya ada niatan menyisihkan rezeki untuk berbagi kepada orang yang kurang mampu. Tapi itu baru sebuah niat saja Ustaz, karena saya tidak tahu bulan depan masih digaji atau tidak. Apakah ini hanya talbis syaitan agar kita tidak lakukan kebaikan, sedangkan Allah sudah menjamin rezeki hambanya? Dan barang siapa yang takut perkara rezeki esok hari, kita akan berdosa. Mohon nasihat dan pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saudaraku yang Allah muliakan, tapi ini baru sebuah niat saja. Insya Allah kalau niat kita jujur, tulus, kita dapat pahala. Kita dapat pahala niat. Terus yang kedua, eksekusi, saudaraku. dibagi lah. Itu tadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Nanti kita akan bahas tanggung jawab kita kepada keluarga, jelas harus kita tunaikan. Tapi juga jangan sia-siakan kesempatan ini. Ini Ramadan. Kapan lagi dapat Ramadan? Kapan lagi dapat Ramadan? Kita nggak tahu. Apakah Ramadan tahun depan kita masih ada atau enggak? Dan kita nggak tahu apakah kebutuhan saudara-saudara kita, kebutuhan umat, kebutuhan masyarakat terhadap bantuan di Ramadan tahun depan itu seperti urgennya hari ini atau tidak. Ini kesempatan. Kesempatan buat kita memberi. Adapun hari bulan depan, selama kita masih hidup bulan depan, pasti dapat rezeki. Pasti. Kan Nabi mengatakan, "Lan tamuta nafsun hatta tastakmir rizqaha." Jiwa itu tidak akan meninggal sampai seluruh rizkinya dikasih sama Allah. Pasti dapat. Kalau masih hidup, besok. Jadi kalau kita masih hidup, jaminan dari Allah pasti ada rizki. Tapi Ramadan tahun depan belum tentu. Belum tentu. Dan kalau kita ketemu Ramadan bulan depan, belum tentu kondisi urgennya seperti Ramadan kali ini. Oh, ini momentum. Kasih. Kita tahu kan dalam sejarah kita, ada masa di mana ketika dikasih itu orang nolak karena udah cukup. Terus gimana dong? Kita mau ngasih? Enggak, makasih sih cukup. Ini sekarang yang butuh banyak yang minta ampun. Yang butuh banyak. Yang di PHK ribuan. Yang gulung tikar ribuan. Mungkin total semua jutaan. Ini waktunya. Belum lagi yang dari awal memang sudah gak mampu. Yang mendadak jadi gak mampu aja banyak. Data kalau nggak salah Asia Tenggara atau Asia Pasifik itu kan di atas 10 juta nambahnya gara-gara pandemi ini. Itu baru data. Pasti kan fenomena gunung esnya selalu terlihat. Jutaan orang mendadak miskin dalam kacamata dunia ya pada masa ini. Ini waktunya. Sayang kalau kita nggak gunakan. Dan Nabi mengatakan, mana kosot sodakotun mal, sedekah itu nggak akan mengurangi harta. Nggak akan. Abu Bakar al-Siddiq kasih semua hartanya, kaya lagi beliau. Kaya, gak jatuh miskin kan? Berlarut-larut gitu? Enggak. Umar juga gak jatuh miskin berlarut-larut. Kita bawakan hadis Nabi SAW yang pernah keluar rumah, lalu ketemu siapa? Ketemu Abu Bakar Umar. Dalam kondisi kelaparan, Allahu Akbar, Abu Bakar dan Umar, kelaparan, itu kan, itu hot news kalau bahasa kita sekarang. Seorang Abu Bakar dan Umar kelaparan. Kalau Bilal kelaparan mungkin wajar. Abu Hurairah kelaparan itu wajar. Tapi Abu Bakar Umar kelaparan. Ternyata kata para ulama, harta mereka habis untuk beri sana, kasih sana, kasih sana, kasih sana, kasih sana. Sampai gak punya uang. Allahu Akbar. Sampai gak punya uang. Tapi habis itu kan dikayakan lagi sama Allah. Gak berlarut-larut di bawah terus. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Nggak akan. Yakin deh. Dan itu syaitan. Kan kita udah bilang, asyaitonu ya'idukumul faqra. Syaitan itu selalu menakut-nakuti kita tentang kemiskinan. Syaitan menakut-nakuti kita tentang kemiskinan. Itu emang kerjanya syaitan. Menakut-nakutin terus, nakut-nakutin terus, nakut-nakutin terus. Itu yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Syaitan tuh, nanti jatuh miskin, nanti jangan, tahan aja, kesian, nanti kurang. Allah Ta'ala bisawab. Bismillah, semoga Pak Ustadz dan sekeluarga selalu dirahmati oleh Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana cara mengajarkan anak-anak agar memuliakan ulama, menyenangi hadirin di majelis taklim dan punya adab akhlak yang mulia, jazakallah khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, faqidu syai la yu'ti. Orang yang tidak punya itu enggak bisa memberi. Orang enggak punya uang enggak bisa ngasih. Enggak punya duit nih. nggak punya 100.000, gimana dia bisa mau kasih 100.000? Nggak punya ilmu tentang fisika, gimana dia mau ngasih ilmu tentang fisika? Orang sama. Kalau kita ingin anak kita mencintai atau memuliakan ulama, menyenangi hadiri majelis taklim, mempunyai adab yang akhlak baik, kita dulu lakukan itu. Muliakan ilmu dan muliakan ahli ilmu. Semangat dan senang hadir di kajian. Dan harus punya adab dan akhlak mulia, kita dulu. Nanti anak-anak kita lihat. Dan harus berani berkorban. Masih ingat kisah Anas bin Malik kemarin? Itu sama ibunya dikasih ke Nabi SAW. Dikasih ke Nabi SAW. Dan ngasihnya bukan karena dia repot ngurus anak. Oh, Anda juga mau ngamalin lah Pak Ustadz nih. Ambil aja satu anak ayam. Kenapa Bu? Ya anak-anak kan ada 14. Udah pening anak ngurusnya. Paling gak satu ngering-ngeringin beban ongkos lah. Jadi itu pelarian. Bukan karena semangat. Ummu Sulaim kasih Anas bin Malik. Artinya ajak anak untuk berkhidmat kepada ahli ilmu. Liburan nih, kita ada liburan. Ya udah. Kita kenal sama ustadz apa atau ustadz siapa gitu. Mau nerapin ini. Gitu misalnya. Kalau beliaunya bisa juga. Kan ustadz banyak juga. Artinya dicoba dulu deh. Itu kisah yang kita ceritakan. Ini bukan kisah dongeng. Bukan kisah khayalan. Ini real. Tapi siapa di antara kita mau menerapkan? Ya kalau cuma didengar aja gak akan berubah-berubah. Dan doakan anak-anak kita tersebut. Dan anak-anak perlu dikondisikan. Perlu dikondisikan. Kalau enggak sampai tua nanti enggak punya adab. Allahu ta'ala alami sahab. Ini yang bisa disampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan sesi kedua dan sesi terakhir insya Allah. Dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis yang cukup panjang dan sangat menarik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.